Bukankah kau bermain kata, oh rupanya kau tidak berpura. Gembira aku tak terkira bila kau menyatakan cinta. Hilanglah resah di jiwaku di kau kini jadi kekasihku. Terbayang di wajahmu sinar kasih yang abadi. Semoga tak terpadam hingga akhir hayat nanti. Rasa rindu tak terkira yang mendatang. Anggaplah itu dugaan. Sang jiwaku di kau kini jadi kekal.